Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthlah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan bantahan terhadap Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di mana mereka menetapkan sebagian sifat kemudian menetapkan sebagian sifat dengan akal-akal mereka kemudian menafikan sebagian sifat dengan akal-akal mereka. Maka kemarin sudah kita sampaikan bahwa mereka tidak konsisten dengan kaidah mereka. Kaidah mereka untuk menetapkan sifat itu bisa kita tetapkan, bisa kita pakai pula pada sifat-sifat yang mereka tolak. Ya, karena mereka mengatakan akal ya, karena landasannya adalah akal. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan akal. Ada sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan dengan akal-akal mereka, ada sifat yang mereka tolak dengan akal-akal mereka juga. Mereka menetapkan sifat iradah kata mereka karena itu sesuai dengan akal. Ya, maka kita bisa tolak dengan kaidah mereka sifat iradah ini. Kita katakan bahwa ya iradah itu keinginan seseorang, kecondongan seseorang kepada sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kemudian mereka akan mengatakan bahwa oh itu bagi makhluk, tapi bagi Allah beda lagi. Nah, kita ambil kaidah mereka ini kemudian kita terapkan pada kaidah mahabbah misalnya. Allah punya sifat mahabbah, kenapa tidak kalian katakan ini pada sifat mahabbah juga? Oh, kalau mahabbah itu kecondongan hati seseorang, ya rasa kasihan kepada seseorang, atau sifat rahmah itu merupakan kasihan, ya kecondongan hati kepada orang yang dikasihani, ini nggak mungkin pada diri Allah. Nah, kenapa kalian tidak konsisten dengan kaidah kalian? Kalau kalian tadi katakan irodah yang tadi itu yang tercela adalah irodah pada diri makhluk, tidak pada Allah. Demikian juga mahabbah. Sifat mahabbah pada diri Allah berbeda dengan sifat mahabbah yang ada pada diri makhluk. Dengan demikian, ya terbantahlah apa yang menjadi ya mazhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat. Kata beliau di sini wabihi ulima anna tariqa al-asy'ariyah wal maturidiyah fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtaju bihi lidzalika la tandafi'u bihi syubahul mu'tazilah wal jahmiyah syubahul mu'tazilah wal jahmiyah. Dengan demikian diketahuilah bahwa jalannya asy'ariyah dan maturidiyah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah dan dengan apa yang mereka jadikan dalil tidak bisa menolak syubhatnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kan mereka melawan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah kan tidak menetapkan nama dan sifat. Ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa nama itu sekedar nama, tidak termasuk ke dalamnya ya sifat. Sama seperti orang yang namanya Karim misalnya, namanya Karim. Dia Karim itu kan artinya apa? Orang yang dermawan. Ya. Tapi ketika dia sifatnya bakhil, apakah bermanfaat nama Karim tadi? Jawabannya tidak. Nah, mereka menganggap ini juga pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama itu mujarad asma faqat. Ya, mujarad asma faqat. Jadi cuma nama doang, tidak terkandung padanya sifat. Ya. Mereka juga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang pada hakikatnya itu semua menurut mereka hanya menunjukkan zat, tidak menunjukkan sifat tertentu. Maka Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menetapkan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala dan menolak sebagian sifat yang lain. Untuk apa? Untuk melawan hujahnya Mu'tazilah menurut mereka. Tapi kata Syekh di sini bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bisa menolak syubhatnya Al-Mu'tazilah. Wa dzalika min wajhain, yang demikian itu dari dua sisi. Ahadihima annahu tariqun mubtadi'un lam yakun 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah wa immatuha. Sisi yang pertama bahwa apa yang mereka tempuh itu adalah jalan yang mubtadi', jalan yang bid'ah, yang tidak ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula ditempuh oleh para salaful ummah dan imam-imam mereka Wal bid'atu la tudfa bil bid'ah wa innama tudfa bis sunnah. Yang namanya bid'ah itu tidak bisa ditolak dengan kebid'ahan yang lain, hanya saja bid'ah itu bisa tertolak dengan sunnah. Ya, ini sudah kunci mati bagi mereka. Selama mereka tidak kembali ke manhab salaf, kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak akan bisa menolak kebid'ahan. Ya. Mereka tidak akan bisa menolak kebid'ahan. Kebid'ahan itu hanya bisa ditolak dengan sunnah. Kebid'ahan itu hanya bisa ditolak dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ya, ini sisi kegagalan mereka yang pertama. Karena mereka tidak kembali kepada sunnah, tapi kembali kepada akal-akal mereka. Dan ini adalah thariq yang mubtadi', jalan yang mubtadi'. Maka yang demikian tidaklah bisa untuk menolak syubhatnya Al-Mu'tazilah Wal-Jahmiyah. Sisi yang kedua, annal mu'tazilah wal jahmiyah yumkinuhum ayyahtajju bima nafau alal asyairah wal maturidiyah bimithli mahtajju bihi al asyairah wal maturidiyah lima nafahu ala ahli sunnah. Al mu'tazilah dan al jahmiyah bisa menggunakan argumen yang dipakai oleh al asyairah dan al maturidiyah, ya, untuk berhujjah menafikan apa yang menjadi pemahaman ahlu sunnah. Apa kata Asyairah dan Maturidiyah ketika membantah ahlu sunnah? Ketika ahlu sunnah menetapkan sebagian sifat Allah subhanahu wa ta'ala, apa hujahnya Asyairah dan Maturidiyah? Mereka mengatakan bahwa penetapan sifat-sifat Allah tersebut tidak masuk akal. Ya. Yang masuk akal oleh mereka yaitu sifat 7 sifat atau 13 sifat, sifat 20, itu yang masuk akal mereka. Adapun apa yang ditetapkan oleh sunnah, kata mereka enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, kata Mu'tazilah dan Jahmiyah, kita juga bisa pakai kaidah kalian ini untuk menolak kalian sendiri. Senjata makan tuan bagi Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita bisa menggunakan akal untuk menafikan sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian yang lain, maka kita juga bisa menggunakan akal kita untuk menafikan sifat secara keseluruhan. Demikianlah kata Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham tuh? Ya. Jadi ketika mereka menggunakan akal untuk melawan Ahlussunnah, kata Mu'tazilah dan Jahmiyah, kita juga bisa pakai kaidah kalian untuk menolak kalian wahai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Kata mereka bagaimana? Fayaqulun, maka Jahmiyah, maka Mu'tazilah dan Jahmiyah akan mengatakan, laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minasifati bima za'amtumuh dalilan aqliyan. Kalian telah memperbolehkan diri kalian untuk menafikan apa yang kalian nafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian sebut sebagai dalilan aqliyan. Dalil akli. Ya, pakai akal. Dia bisa menafikan sifat-sifat itu dengan pakai akal. Wa awaltum dalilahu sam'i. Kemudian kalian lakukan ta'wil kepada dalil-dalil sam'i. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah mereka ta'wilkan. Dengan apa? Akal. Dengan akal. Mereka pakai akal untuk menta'wilkan itu semua. Menafikan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam dalil-dalil sam'i. Maka Al-Mu'tazilah mengatakan, falimada tuharrimuna alayya alayna nafyu ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan. Maka kenapa kalian wahai Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, mengharamkan bagi kami untuk menafikan, ya, apa yang kami nafikan sesuai dengan akal-akal kami, bima narahu dalilan aqliyan, dengan apa yang kami lihat sebagai dalil akli. Tak konsisten kalian. Kalian kok boleh pakai akal, kami enggak boleh pakai akal, kata Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Enggak konsisten kalian Asy'ariyah, enggak konsisten kalian Maturidiyah. Kalian boleh pakai akal, kami enggak boleh pakai akal, gimana? Ya. wa nu'awwilu dalilahu as-sam'i. Juga kalian mengharamkan, enggak boleh kami untuk mentakwil dalil-dalil syam'i. Falana uqulun kama annalakum uqulan. Kami juga punya akal, wahai Asy'ariyah. Sebagaimana kalian punya akal, bukan kalian aja yang punya akal, kami juga punya akal. Kata siapa? Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Fa in kanat uquluna khati'atan fa kaifa kanat uqulukum sha'ibatan. Kata mereka, wahai Asy'ariyah, ya, kalau kalian bilang akal kami keliru, maka bagaimana kalian mengatakan akal kalian itu benar? Apa standarnya akal kalian itu benar, ya? Kalian mengatakan akal kami, oh akal kalian itu keliru, akal kami yang benar, kata si Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata Mu'tazilah, apa standarnya? Kalian mengatakan akal kalian benar, kemudian kok akal kami salah. Ya. Wa in kanat uqulukum sha'ibatan fa kaifa kanat uqulana khati'ah. Kalau kalian mengatakan akal kalian benar, maka bagaimana kalian bisa memvonis akal kami yang keliru? Wong sama-sama pakai akal. Ya, sifatnya sangat relatif. Ya, sifatnya sangat relatif. Wa laisa lakum hujjatan fi inkari 'alaina siwa mujarradit tahakkumi wattiba'il hawa. Maka demikian, enggak ada hujah bagi kalian dalam mengingkari kami kecuali hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ya, menghukumi dan mengikuti hawa nafsu. Menghukumi dengan hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu saja. Sudah selesai masalah. Ya. Padahal tujuannya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ingin menolak syubhatnya Mu'tazilah. Tapi dengan gampang Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah menolak hujah mereka. Ya, you boleh pakai akal, Ani juga boleh pakai akal. Kenapa kemudian engkau mengklaim, Anda mengklaim bahwa akal Anda itu benar, akal kami salah. Sama-sama pakai akal. Apa standarnya? Enggak ada standarnya. Ya. Wa hadhihi hujjatun damighah wa izamun sahih minal Jahmiyah wal Mu'tazilah lil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka ini adalah hujjah yang sangat cerdas dan ilzam yang benar dari Jahmiyah dan Mu'tazilah bagi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Makanya ketika membantah juga harus lihat, kalau pakai akal-akalan, ya mereka juga bisa pakai akal-akalan. Wala madfa li dzalika wala mahis anhu illa birruju'i ila madhhabis salaf alladhi yatraduna hadzal bab wa yuthbituna lillahi ta'ala min al-asma'i was sifat ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam ithbatan la tamthila fihi wala takyif wa tanzihan la ta'tila fihi wala tahrif. Maka tidak ada lagi tempat berlindung dan tempat berlari dari syubhat ini kecuali kembali kepada madhab salaf, ya, yang mereka telah membuang bab ini, ya, bab kembali kepada akal. Kemudian mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama dan sifat sebagaimana yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya, atau yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Isbatan, sebuah penetapan, la tamthila fihi wala takyif, tanpa penyerupaan dan tanpa pemvisualisasian. Kemudian tanzihan la ta'til fihi wala tahrif. Kemudian berupa penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyucian pada diri Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'til, tanpa menolak sifat Allah, tanpa tahrif atau melakukan tahrif, penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah madhab yang benar yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Maka barang siapa yang tidak Allah berikan baginya cahaya, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan cahaya kepadanya. Maksud beliau dengan ayat ini, demikian jelas kebatilan hujah mereka. Ya, lemahnya hujahnya Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ta'wil-ta'wil yang mereka lakukan itu sangat lemah untuk menolak Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Tapi mereka tidak mau berpaling kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang demikian jelas. Mazhabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Aimmatus Salaf. Maka kata beliau, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan cahaya. Fama lahu min nur, ya, dia tidak akan mendapatkan cahaya tersebut. Paham dong? Ini hanya dia ya, beliau mengungkap kelemahan hujahnya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Padahal munculnya madhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah itu untuk sebagai apa? Kontra terhadap Al-Mu'tazilah. Karena kan Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri madhab Al-Asy'ariyah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang Mu'tazilah pada awalnya. Ya, karena kisahnya kan Abul Hasan ini kan bapaknya meninggal. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i, seorang Mu'tazili. Nah, dari situlah dia mendapat pengaruh pemikiran Mu'tazilah. Nah, kemudian di usia beliau yang sudah cukup matang, beliau kemudian meninggalkan mazhab Mu'tazilah, membuat mazhab baru, mazhab Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang merupakan kontra dari pemikirannya Al-Mu'tazilah. Tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, hujah-hujah mereka terhadap Mu'tazilah dan Jahmiyah itu sangat lemah. Jadi kabarkan bahwa beliau, ya, setelah itu baru berpaling kepada mazhabnya Imam Ahmad. Jadi para ulama mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki tiga fase dalam kehidupannya. Pertama, ketika beliau masih berada ya, di bawah pendidikannya Abu Ali Al-Jubba'i, bapak tiri beliau, beliau seorang Mu'tazili. Kemudian berpaling membuat mazhab baru, mazhab Al-Asy'ariyah. Kemudian setelah itu beliau kembali ya kepada mazhabnya Imam Ahmad. Mazhabnya Imam Ahmad. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati. Ini tiga fase yang dilalui oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Tanbih. Kemudian beliau berikan dalam menutup pasal ini ya tanbih. Ya, satu hal yang perlu diperhatikan. Ulimah mimma sabaq anna kulla mu'attilin mumatsil wa kulla mumatsil mu'attil. Diketahuilah dari apa yang kita jelaskan sebelum ini bahwa setiap mu'attil pasti mumatsil. Dan setiap mumatsil pasti mu'attil. Amma ta'tilul mu'attil fa zahir. Adapun ta'til yang dilakukan oleh kaum mu'attilah, maka ini jelas. Ya, dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ta'tilnya jelas. Wa amma tamtsiluhu falannahu innama attala li'tiqadihi inna itsbata sifat yastalzimu at-tasybih. Famatsala awwalan wa attala tsaniyan kama annahu bi ta'tilihi mithlahu bin naqis. Matsalahu bin naqis. Adapun ta'til yang dilakukan oleh mu'attilah maka jelas kata beliau. Adapun tamtsil, lah bagaimana mu'attilah itu menolak sifat Allah, maka bagaimana dia dikatakan melakukan tamtsil juga? Ya. Apa jawabannya? Kata beliau, inna ma attala li'tiqadihi inna itsbata sifat yastalzimu at-tasybih fa matsala awwalan wa attala tsaniyan. Ya. Adapun tamtsil, maka mereka tidaklah melakukan ta'til melainkan karena i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwa penetapan sifat itu memberikan konsekuensi tasybih, penyerupaan. Ya. Kenapa mereka melakukan ta'til? Karena mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan makhluk. Menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, kemudian kata mereka, "Oh, ini enggak benar." Maka harus kita tolak. Ya, jadi mereka tidaklah melakukan penolakan tersebut melainkan sebelumnya mereka melakukan ta'til. Famatsala awwalan wa attala tsaniyan kama annahu bi ta'tilihi matsalahu bin naqis. Sebagaimana ya dari sisi yang lain ketika mereka melakukan ta'til terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kurang. Ya, paham ya, ini sering diulang. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena sebelumnya mereka memisalkan atau menyerupakan sifat Allah tersebut dengan makhluk. Kita ambil contoh, misalnya, kenapa mereka menolak sifat tangan pada Allah Subhanahu wa taala? Karena tangan itu, ya mereka sudah mempersepsikan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Wah, ini enggak benar ini, kata mereka. Maka mereka menolak sifat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup bagi mereka untuk mengatakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tapi tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tapi mereka sudah punya persepsi terlebih dahulu bahwa dengan menetapkan tangan artinya kita menetapkan ya anggota badan bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jisim yang ada pada makhluk. Maka mereka menolaknya. Padahal tadi gampang sebenarnya. Ya, cukup mengatakan bahwa Allah punya tangan, makhluk punya tangan, akan tetapi tangan Allah tidaklah sama dengan tangan makhluk, maka selesai permasalahannya. Wa amma tamtsilul mumatsil fa dhahir. Adapun tamtsil yang dilakukan oleh mumatsil, maka ini pun jelas. Wa amma ta'tiluhu. Nah, mumatsil itu juga melakukan ta'til pada hakikatnya. Mumatsil itu juga pada hakikatnya mereka melakukan ta'til terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga sisi, kata beliau. Al-awwalu annahu attala nafsan nas alladhi athbatu bihi as-sifat. Yang pertama, mereka ya telah menta'til, melakukan ta'til terhadap nas-nas yang menetapkan sifat. Haitsu ja'alahu dallan 'ala tamtsil ma annahu la dilalata fihi 'alaih. Karena mereka telah menjadikan dalil-dalil atau nas-nas yang menunjukkan sifat Allah, ya mereka anggap bahwa dalil tersebut menunjukkan adanya tamtsil, padahal dalilnya tidak menunjukkan hal yang demikian. Wa innama yadullu 'ala sifatin taliqu billahi 'azza wa jalla. Akan tetapi nas-nas sifat tersebut menunjukkan ya sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat yang sama dengan makhluknya. Nah, ini sudah melakukan ta'til mereka. Ketika mereka membaca misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala, yad, Allah punya tangan misalnya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menahan dirimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ketika mereka mengatakan, oh tangan Allah ini sama dengan tangan makhluk, maka sesungguhnya mereka telah melakukan ta'til. Kenapa? Karena yang diinginkan dengan tangan di situ ada tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak itu, kemudian menetapkan bahwa tangan tersebut sama dengan tangan yang ada pada makhluk. Ini ta'til bukan? Ta'til. Ini ta'til. Ya. Karena apa yang ditunjukkan oleh ayat, yang diinginkan oleh ayat seperti ini, tapi yang ada di benak mereka ya hal yang berbeda. Ini namanya ta'til. Kedua ta'til yang kedua, annahu attala kullu nasin yadullu ala nafi mumatsilati lillahi ta'ala, mumatsilatin lillahi li khalqihi, lillahi li khalqihi. Yang kedua, ta'til yang mereka lakukan, mereka melakukan ta'til kepada semua nas yang menafikan ya penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Misalnya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang menafikan keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini mereka ta'tilkan, mereka tolak semua. Ya. Ini sisi ta'til mereka yang kedua. Kemudian dari sisi ta'til yang ketiga dari al-mumatsilah, ya bahwa mumatsilah juga melakukan ta'til dari sisi yang ketiga, annahu attala Allah taala an kamalihi al-wajib haitsu matsalahu bil makhluq an-naqis. Mereka melakukan ta'til terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib, di mana mereka telah memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan kekurangan. Ya. Jadi ta'til dari sisi yang ketiga ini bahwa mereka telah melakukan ta'til terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, tapi mereka menyerupakannya dengan makhluk, maka mereka telah meniadakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Inilah tiga sisi ta'til yang dilakukan oleh al-mumatsilah. Ya, jadi sesungguhnya al-mu'attilah itu juga apa? Al-mu'attilah jelas dia mu'attil. Tapi dia juga dari sisi yang lain dia mumatsil. Kenapa? Karena dia tidaklah melakukan ta'til melainkan melakukan tamtsil terlebih dahulu. Jadi sebenarnya mereka ini satu ideologi sebenarnya. Satu ideologi. Ya, tamtsil dan ta'til itu ideologi yang bergandengan. Ya, bagaikan roda harus ada, harus bergandengan. Kalau satu saja timpang dia. Ya, pasti seorang itu dia ketika melakukan ta'til pasti dia melakukan tamtsil terlebih dahulu. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena sebelumnya yang di benak mereka ya mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Demikian juga orang yang melakukan tamtsil, pada akhirnya mereka juga telah melakukan ta'til. Dari sisi yang pertama bahwa mereka menta'til nas-nas yang apa? Berbicara tentang sifat Allah. Apa yang diinginkan oleh nas tersebut? A, yang mereka inginkan B, ya. Itu namanya ta'til. Yang kedua, mereka menta'til semua nas yang berbicara bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Seperti laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Yang ketiga, mereka telah melakukan ta'til pada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan tamtsil, mereka telah meniadakan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakannya dengan makhluk yang demikian lemah dan penuh kekurangan. Baik. Nakif ilahuna, fa insyaallah besok kita akan masuk dalam pasal yang baru. Ya, selesai kita dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama dan sifat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.